Nikang nikang nang sih tinggal sih maweh buko sawegum masih ring belahan Pitono suwuh iku werdine sirna rep nenggih swasana tentrem Dhata Hangestiwa dene Pitono iku luhur sirna kang omolo mahanani jagat tentrem lamun kita amesti marang luhuring budaya tuhun menika santi saking sami dipamayang kang ngarsa miwiti gelar petingalan wayang purwa layar pinentang gantaning tawang niradolan awang-awang gedhetuk kasinangka bumi blencong pesemen soroting saya condro lawan Kartika wayang dadiyo titengkang moho kawoso sang widi pamayang kang hawenang murbo kayon dinulu lambanging taruhan hasil tuwin sasmito gumantin ing mongso gedok keprak keteng jantung gending kelawan tembang rinoso dadiyo lambang suasana bungah kelawan susah. Nah untuk ingkang kawuryan hal ini binuko carius pirangan ing parwo ingkang pinici saking serat lobaro totuh meniko gumelaring nagari Manduro. Nagari Manduro tepati saking nusul Banjaran yang cintondol persasat parati sorokmi binelah cungapaning toyo benawi tuin hargo hanga koso kinepung wono diri ginali sekarang kitri nagari Manduro pancepat woro sundari kang wardine bumi pinilih wonantoro tekeng jelo drianggung inekso tajo pasaban pangupo bogo poro katang hamong paniteken taberi tansah lumadi ngenyo makarti kanti tekun hangulah siti temah ketekan ingkang kaesti lumbung parici nandi dadi raja wong sak negari cekap ing ayun turah ing wuri poro misaya mino samya sawego midra samit mudra nitih baito hanggindong jolo yayah mas kentara lampahing punang palwo poro mudo tumaruno manungga sedio pruhito marang sang loro diwujud hagelaring pawiyatan telah dadi janma ingkang sujono balik soto wisparat ditumpuk yang besok winangun datio sarono hangus adani panandang rugo margo-margo pinapal waroto balik wismori ninggo gapuro linis banon pinlas wani sinduro urukuning poro wargo datu seteken sarasan minungkori kentang wonten gendak sikoro beberayan sayo proyo aruminas meminong kojok pembuhung hanggayuh luhuing bongso dasari projo mandurulus ngancik jaman suwarno dripo wunangkin ucap not junisang prabu ingkang ngasto sosok agung negari Manduro sejulio prabu bolo diwo mengkuwer di menengah gemakuto kadiwatan labet dadi balaning dewa hawit wis sembodo mejahi satuning kayuwangan nenggih nata ing ngrenggo bumi Prabu Naga Prasanta sawargi inggih jejuluk Prabu Balarama mengko werdi dados musikaning prajurit iya Prabu Halayuda labet wis kalukon arendra ingkang sutik mambu tantang inggih sang nata kakrasana rumuhun dados aring para taruna ing widara kandhang ya sang wasi Jaladara hawit wis datang darbi rasa lesu lawan lungkrah inggih sang kusumwali kita keti dados musikaning para nata ya sang Prabu Karasana mengko werdi kang sinipta hamung kepingin damel pepadhang nyoto Prabu Baladewa hatmajaning Nalendra Manduro sawargi Prabu Basudewa wahoto kaya mengkono nuju anyari anes pating mongso paguna sangat omyos gini woko lenggah ing dampar dentas sesenek permadani pilaskan sekar tanjung sinebaran gurap sali nanti mitulepat cepat kasturi temakung as gandaning sangkateng nganti prat paringgitan miyos sing sanata kaya para manjati manggung katanggung beto pawongan kang ngampil pocoro napa ninggi haurupi bebek mas pintok mas banyak dalang sawunggali harga wali kok kacumas dibanggoing keng sarorokno kang satri kebutan lari manyuruk kanan tanah dikiring temah sinurka manung saningi persasat berdoro berondong jewantah kahya poro hapsari bekamberan belabar kang samu sumiwo miwet sangking paningrat demugi koyo brojonolo kebekan wadukan hangantung sibu ing bajur ngayun katna lorong teklan dua jawangin danu cilun dulu pindo jalado katawuh marupo swasono rap sidem permanem tanung tenban ewalang salisik hamung kapiar soswanten daweng tusoro kahiring gusali kang lagi makarti patin calang karang patin calang kerimbala gantilir nyayah swantini mandiorogo sumawur hujeng kukilo ingkeng minong mencok ing wit sawu manilo temah mewahi dateng asining pananggilan haning kehingkang paramar ing ngarsonoto tuhu menika warangkana to kekasih Raden Patih Praguto warangka kang akaladuk sumeh dasar pinter momong orang tulawan kawulani para moka kinasih marang sang Prabu sinambet hing wonta ketingal pasti baning patih Mban Suno Perbowo watak Prabu keladuk kudu dasare curug kanaten nanging jujur sampun bangun kae sang nopo ewa semanten dari kawis sang banyu pangandikane kadhatak ing mangki kadung kok pertanding kali durasno Prabu Duryudana iya Prabu Joko Pitono inggih Prabu Kurmati ya sang Suyudana minggah marang stinggil ingin kadera kelawan ingin meropo ngawonggo ningi sang Prabu Basukarno ya Prabu Basusino yang mani datang kantor warangka projo ngasih ingin pati hari suman ingin pati hari sangguni kadodo sang noto Prabu Lutio Sigri Mangki manembor bulan parang kurupati teko mengkono wijen ingin noto Prabu Bolotiwo Ramyaning kang mangrenggorum ning puri siring lawa Yang Sandhirawati Lanoto Prabu Baladewa Ceritinong ing pasewakan busana maneka warna Udiana Panjrahing sarwarukma renggeng manik mawa retna Sumirep kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring tatit wimbo gegondong merik minging kapi tinggal rupa monggo saparan mangambar kungas jroning pananggilan semune kawuryan wikatining karsa kepareng nata Baladewa Prabu kang miyos tinangkil bidolan saban-saban akan di Prabowo kekas ketore sumewo tanono kang nyapo yo kula nuwun Kyai Prabu Duryudana dereng dangu rupang duka wonten ing Stinggil Mandura raka para ngaturaken pasegahan pono karami katur Kyai Prabu Kurupati kula nuwun. Nggih, Koko Prabu. Lulus Raharjo sowan kula niskala. Sawangsulipun sempas sungkem kula mugi kunjuk paduka Kakang Prabu Baladewa. Inggih, Yai Prabu. Kula tampi tangan kekalih Kapten Pranaca minggah norah daging kayuhan kula, Yai. Yai Prabu Basukarna. Pinantu rahayu prating panduruk ini, Yai. Nulinggih kula Prabu. Kula jeneng sowan kula teng manggir mitos tunggal menapa Prabu sembah kanjuk kula Prabu Mandura kula nokno nun. Iya Yai Prabu, wis ndak tampa bening Yai Prabu ngawunggo. Paman Padesengkuni winantu karaharjan sowan ing ngendika paman wonten ing Mandura mriki paman Padhe. Kula nulinggih sinuwun. Wilujeng sowan kula mboten manggih sekara-kara wonten ing margi. Mboten langkung sungkem mlebu njupat paduka suling Mandura kawula nakna nun. Inggih paman Patih utami dawuh sami-sami paman. Yai Prabu Kurupati kenging kula wastani hanjalur gunung kadingaren. Dene Yai Prabu Pararawuh ing negari Mandura. Mongkeng kang sampun-sampun menawi paduka mbetahaken pun kakang kula cekap dipun timbali sampun dhateng negari Ngastina. Namung ngadan pekatena Yai raka para maos bingah dene Yai Prabu sampun kasturawuh dhumateng negari Mandura. Menika nama sampun jumbuh kalian pengajeng-ajeng kula Yai ingkang kula suwun kala mangsanipun gantos Yai Prabu kersa rawuh ing negari Mandura kados ing dikalanggan menika. Dados boten namung pun kakang kemawon ing wong sawangsul suwan dhateng negari Ngastina Yai Prabu. Nggih kaluhuran dhewipun kula Prabu Mandura. Pri paduka nyuwun pangapunten bilih nembe menika kula saged suwan dhateng negari Mandura. Labet menapa? Inggih karana wekdal ingkang dereng selo kangge suwan dhateng Mandura kula Prabu. Inggih kenroko mboten maiben Yai. Kula piyambak inggih mangertos menggah kados menapa bet repotipun Yai Prabu Duryudana kula nakon meninggi Yai saksampunipun sato lenggah keparenga raka para daya-daya cumadong dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene Yai Prabu ketingal semuka pengawak bojro arwah ing ngandul menika Yai. Nggih Kakang Prabu. Sowan kula nganti Kakang Trepati ngawangga dalah paman Pati Sengguni. Soho jangkep sedaya para kadang Kurawa. Kajawi mertinjau dhumateng karajanipun Kakang Prabu sakulawarga. Ugi wonten bab ingkang perlu kula aturaken dhumateng paduka Kakang Prabu Baladewa. Namung sadèrèngipun kula matur kathah-kathah langkung rumiyin keparenga Koko Prabu mernata ing penggalih ing pengajak mugi mboten tumpangsuh anggenipun nampi atur kula menika mangke Kakang Prabu. Hanjrah ingkang puspita warum kasliring sami rono mrih sekar kadung ngas gandanyo Bung maweh raras renaning trio Nggih monggo Yayi Prabu keparang paring dawuh. Pun Kakang sampun samapta mirengaken Yayi. Nggih, matur nuwun Koko Prabu. Kakang Prabu Baladewa kadang kula sepuh. Ing ngriki kula namung badhe nyuwun pirsa dhumateng Kakang Prabu Pandura. Menawi saestu kedadosan jangkaning jagat ingkang sinebat Bratayuda Jaya Binangun perang ageng Pandhawa kaliyan Kurawa. Kula nuwun sewu. Paduka badhe nglabuhi sinten Koko Prabu? Pripun Yayi? Kawarung ngambali malih. Menawi saestu Bratayuda Jaya Binangun Koko Prabu badhe nglabuhi Pandhawa menapa Kurawa Koko Prabu? Ladalah ya jagat Dewa Bathara. Duh Yayi Prabu, Yaya sinambar ngelap lepat nyebur ing mong tuna sarang kula nampi pandangan sang Yayi Prabu Kurpati menika wau. Pun Kakang boten nginten menawi badhe wonten pendangon ingkang saraku ngawat Yayi Prabu. Inggih to Yayi, gandeng menika pandangon adripun kedah dipunwangsuli. Yayi, hambok bilih mangke sastu dumados perang ageng Bratayuda Binangun. Nyuwun pangapunten Yayi, kula mboten badhe tumut Pandhawa, tuwun mboten badhe nglabuhi Kurawa. Kula terima dados tiyang ningali kemawon Yayi Prabu. Kok ngaten? Inggih. Yayi, atur menika mawi dasar. Dini dasaripun kula menika tiyang ingkang boten remen dumateng pasulayan. Gesang kula gandrung dumateng kerukunan. Tumaraping Baladewa, donya menika gamang ngampuh piyambak namung kerukunan ya, namung kemanunggalan. Saha malih. Kula menika ngungun dumateng Paduka Prabu Kurupati. Paduka sekedhik kemawon kok mboten gadah rasa welas dumateng ngri Paduka Pandhawa to Yayi? Pandhawa menika sinten? Menika rai Paduka piyambak. Tunggil darah Satwarka sami-sami wayah yang abiyasa. Kenging menapa Paduka tansah gegadhang dumados sing perangkat dang to Yayi, Yayi? Menapa wohipun tiyang perang Yayi? Menapa wohipun? Wong perang kuwi yang menang ya dadi pindang, saya yang kalah mah dadi rempah. Kula suwun mbok inggih, paduka ngaosi dumateng luring bebutane Untur Pandhawa to Yayi. Sampun marambah makaping anggenipun Pandhawa labuh dumateng Yayi Prabu Kurupati. Buktinipun uger ngestina wonten payo-payo, ngestina wonten gegeran, paduka mesti minta sedaya dumateng Pandhawa. Kasunyatanipun Pandhawa ingkang sakit madhangaken pepeteng kala wau. Kados to. Nalika jaman Prabu Surya Kencana nglurep dhateng negari Ngastina. Sinten ingkang sakit masulaken? Inggih namung Kang Rayi Janaka. Lajeng wonten malih jaman Ratu ning Gajah nami Prabu Harya Benggala nglurep dhateng negari Ngastina. Yayi, sinten ingkang masaraken? Namung Werkudara ingkang sakit mungkasi damel. Kalebet paduka jaman Palakrama pikantuk Yai Banawati sampun wonten Yai Permadi, Yai Prabu mesti gagal boten klambang terus semanten lho Yai. Lho menika. Mila penyuwun kula, mbok inggih paduka nitik dhumateng labuhipun para Pandhawa to Yai, Yai Prabu. Keparang emut paduka menika Narendragung Binathara. Tindak tanduk paduka tansah dipun keblak dados panutaning para kawula. Paduka Narendra sampun ngantos gampil dipun kusiri kalian andahan paduka. Mangke mindak mboten wibawa lho Yai. Nggih. Nuwun sewu. Paman Sungkuni. Kula wonten dhawuh sinuwun. Mumpung panjenengan ugi sampun dumugi ngriki paman. Sekedhik kula namung ngemutaken dhateng paman Pati Sengkuni. Mboten namung kula ingkang mangertos. Nanging jagat nekseni. Bilih sampeyan niku menungsa sing ora seneng nyang kerukunan. Niku sampeyan. Tandha buktine. Sampun marambah makaping sampeyan mung tasah narungake ing antarning Kurawa lan Pandhawa. Wiwit nalika jaman sampeyan tasih bagus dereng rusak wujudmu niku, sampeyan pun mentala bakal nyirnake Pandhawa sing isih cilik-cilik. Kepareng imut-imut paman. Nalika pendadaran siswa saka 5, dika pun mentala badhe mejahi Bratasena. Lajeng jaman bali segala-gala, sampeyan mentala badhe mejahi Pandhawa dalah Bibi Kunti. Kanthi jengat kok kengkenan undhagi namipun Purocana dipun dawi gawe bali sing gampang kobong. Setengah Pandhawa padha turu bali sampeyan obong. Nggih to? Klebu Purocana sak kancane nggih sampeyan jorokake jegur ten latu sing obong bali wau. Nganti dadilan patine si Purocana. Nanging rahayune Bibi Kunti lan Pandhawa dipun payungi kalian Gusti ingkang nyipta jagat tasih pinaringan wilujeng. Lajeng malih jaman Babad Wanamarta paman. Sampeyan nusul dhateng paman Drestarata supados Pandhawa dipun pari bumi Wanamarta kadawan babati kangge Yasanegari. Mongkon niat sampeyan niku jahat. Supados Pandhawa saged pecah ing madaning wana ing gawat tur kathah kewan ingkang kalmangsa jam menungso. Kasunyatanipun pendhot lolos saking bebaya kelampan Yasanegari. Inggih kanilinambaran sabar saha narimah. Satemah Pandhawa dipun jangkung kalih ingkang murbeng gesang. Lho, ewadene kok sing mitenah kok ya penak wi rasane. Kaya gak duwe dosa kae. Cepet to. Wong wis kelirangan bola-bali kok ya ora kapok coba to. Malah golek cara sing luwih halus. Aja nganti konangan sing dadi maling. Niku sampeyan niku. Paman Sengkuni. Sampeyan nganti dinggo pepeling kalian tiang kathah. Sing surasane mengkene. Ngendi nggon ngendi papan? Angger si ora Sengkuni ini mesti ora tau tentrem. Mesti niku. Ya kutha, ya desa, ya kantor gudang garam barang niku. Yen isih kanggo nang Sengkuni. Gak tentrem. Lho, lah kok persis to pitu? Dika niku pun kaloka oleh sampean golek pangan, jebul mawi cara dadi tukang tumbak cucukan niku sampean. Cara sampean entuk dhuwit kanthi cara ngedukung wong. Lho. Sampean kepethuk kula ngelek-elek ngriku. Nggih to? Kepethuk ngriku ngelek-elek kula niku sampean. Jebul dika niku golek rai perlu mung ben entuk dhuwit. Wah, paman, paman. Yen carane golek pangan mawi itu ndak kaya ngoten niku. Napa sakit daging ngerti to, paman? Wah. Nek kula semak gaya sampean niku wah. Kaya wong sak ngisine iki sing pinter mung sampean dhewe. Angger wong dipaido, angger wong diwaoni, angger wong dikepel. Sampean boten eling yang ana sing luwih pinter tinimbang sampean iku mboten ngerti sampean niku. Gunung niku dhuwur ning isih ana sing ngumpuli dhuwure meneh. Mangeling, Mang. Mula mosok temaki ampun sok kementos. Mangi midak nubuk bentos laku sampeyan paman. Dika menungso sing ora nitik nyangkep becikan. Coba to. Didadekke patih karo paman Pandhu. Lah kok mung kudu arep ngrebuki pendho arep mateni anake Pandhu wae cepi to. Sedeng sono nika yang diopeni bisa nitik sing openi gelem tunggu omah niku wasu. Nggih to. Dika di menungso kok kalah rasu niku pripun teman? Dika kula elingi paman Rati. Tak elingi. Sampeyan niku saya sepuh mbok nggih nyicen yudha dosa to paman. Nyicen yudha dosa. Dika niku kurang napa jane? Kurang napa? Bondo pun numpuk pundung. Pun matumpa-tumpa. Dinggo urip nganti turun pitu ora bakal entek niku bondo sampeyan. Pangan dika pun patih ora pun inggil to. Buktinipun sampun pun dadi prangko ngestina. Napa sih kurang lan? Napa sih kurang? Napa ndika badhe ngemperi jagat? Nggih. Menapa sampean badhe tumpas srengi piyambak kangge nyori sampean piyambak? Nggih. Mbok ampun serakah-serakah ton man, ampun serakah-serakah. Mangke mindak malah mboten sakit ngrasakake kanikmataning donya mriku lho paman. Tiyang nedha niku yen kewareken tempat-tempat itu malah loro sakit kalau misalnya kalau dijujur beli beli pecuin kalau betul menggak di kau golek bondo gitu paman ibu calah kami di sampun nyebatakan golek o bondo sing saake ake kaya kaya bakal urip 100 tahun meneh nengar wonten timbangan ipun paman wonten timbangan ipun mertobato marang pangeran kaya kaya sesok bakal kadiman dening Gusti kang nyipta jagat. Paman Singguni yang sampeyan niku lahir batin oleh ngerasuk tuwin nindakake marang piyucaling agama kula kinten sampeyan boten wentala damel kasangsaning tiyang sanes paman menika kula nuwun inggih sinuwun ngaturaken gingging panuwun nawit paringipun pemut saking Semandura dumateng kula. Sak sampunipun kula ngaturaken penuhun sak menika gentos kula badhe ngginakaken hak jawab kula kunjuk dhumateng Sunan Mandura. Nggih, pripun? Kula mboten silak tuwin ngakeni bilih tumindak kula menika awon menika kula ngakeni. Kathah tiyang mestani kula menika tiyang jahil, tiyang metakil, tiyang serakah lan sak panunggil niku kula ngakeni. Monggo ingin ngawon-awon kados setunggal mboten dipun biyukna dhateng kula kula tampi kanthi ikhlas sing manah. Namung estunipun menawi sinuwun menika kepareng menggalih tumindak kula ingin ngawon menika kedahipun paduka matur nuwun dhateng kula lho sinuwun kedahipun matur nuwun. Sebab menapa jebul kok ya isih ana wong sing gelem nglakoni elek lho niku. Sinipun kedah enget bilih donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih awon kalian sae, bungah kalian susah, sugih kalian miskin lan sanes-sanesipun. Dados menawi ngalam donya menika namung dipun isani tiyang sae tok wah kirang gayeng sinuwun, kirang rame. Menawi namung pada saya sedaya mboten perlu pangeran menika nitahaken menika sampeyan mboten perlu. Malaikat kemawon dipun dawuhi ngiseni donya menika badhe sae samukawisipun, badhe sae selaminipun. Lah menawi donya menika mboten wonten tiyang awon lajeng nuwun sewu para kadang polisi itu badhe nyambut damel menapa? Mangga pun penggalih sinuwun. Wah, ayo wong bola-bali, bola-bali. Rembugan kok karo ketua preman wis ndelalah. Wis cocok karo sing dadi wandane kuwi. Telapukan kuwi yang anggere kaya telapukane moto kethek wis mesti ngayel. Nek gawe alasan mesti mumuran. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Iki kados pundi Yai Prabu? Dawuh paduka ing kata-kata menika wau. Astunipun cengkah kayan batos kula Koko Prabu. Koko Prabu, Duryudana sawan mriki menika mboten betahaken wejangan. Ingkang mejang kula wonten piyambak menika Bapa Durna. Lah leres menika sinten leres. Yen pancen wis ora kersa nglabi kula ya wis cukup ngendika orang nabi kula pun rampung. Perasaan nerweteh kaya badhe sewang dawa-wawan. Menapa ginanipun menika? Lagi celawan sabdo Horkang sumewo Ong Kegering pasewakan Kata samyonarko Wong ten tirata meto pedhot king wantilan sawaneh anarko ku tilar pandengan klesang ninja mantri haniti prekso darunaning kita tu pi usuning engkati Sowan Narasindra jroning halang kanyut Ong saknyatane iku kanyatan kaki sa Jaya tine yen tanemu saktine tan bisa momor Saliman tapi tinepi nang sing kudu njenengake ping tirta waksama sinuwun dene kula wani marake ngrasa padung mboten kanthi tinimbalan mawantu-wantu kula nyun guring samudra pangaksami sang prabu inggih penemban tasih agung pangaksama kula pinantur arang yuprane sang lembar wonten paswakan mriki sang ati penemban kula non meninggi sinuwun lulus Raharjo sawang klone sekolah sawang sulipun taklim klo mugi kunjuk jinun inggi klo tampi dawah sami-sami penemban sasa lu lenggah ingin prayogi sampun sengguh klo menikomi tambuh jenarakan klo menikau daring wanuh keparngok klo nyiun dawuh penemban menikau saking petapan bunti so sinten peparngok sangat di penemban klo nuninggi keparangon derek ngegulang tepang angla diwanuh sinuhun kula wingking saking nagari jurang jeru pujangganipun sinuhun prabu orangga bumi ingkang sudia mastani nami kula pun begawan sobo siti sinuhun begawan sobo siti kula nak meninggi saklang solipun menopo sampun leres bilibak dalam menikau kulo ngadep sinun Prabu Balodo yang manduro inggih boteng lain itu penemban kulo pun Balodo nalindur yang manduro sabgawan sobo siti waktu dikata singkang pun di dini hantiko parang rauhing pandopo menikau sang penemban inggih sinun waleh-waleh menopo sowan kulo yang reso paduko sinun manduro namoko pengen badi ninda akan darmani kabrahmanan kulo sinun inggih menika majaraken tiyang kepetengan nedahaken margi nganjuk dhumateng kautamen petengan manah menika menawi ketaman susah so menggalihaken perkawis ingkang cengkah kalian batosipun wonten sagetipun nganjuk dhumateng kasaenan menika pawitanipun kedah sampe kersa rukun pun boten remen dhumateng pasulayan walah talah inggih leres penemban leres kula sampun matur dhumateng para bidur yudono ngarca padha menika gamani ngampun namung kerukunan nanging yai prabu kurupati jebul namung ngajak dhumateng dumados sing brata yudha jebinangun sang penemban oh ngaten inggih oh nun inggih sinun inggih mila kaluran dipun sinten manduro perkawis menika kula kisah sampun mangertosi sinipun manduro mugi andados ning kawuningan mboten aneh saha mboten muka menawi Prabu Duryudana dalah para kurawanipun mboten saged rukun kalian Pandhawa sebab menapa jalaran ing lebeting para kura menika wonten menungsa nyang pengawak setan kok sinipun. Oh, ngaten inggih. Mila wontenipun namung dados pangicuk-icuk rembak ingkang tumuju dhumateng pasulayan sesami kadang. Sabab menapa kok namung tansah bebalungi supados sakit mejahi Pandhawa jalaran petanganipun namung kejawis tunggal. inggih menika yen Pandhawa ten pejah mujutaken bebaya tumrap para Kura lan kalengganing Prabu Duryudana. Sapa piyambakipun kuwantos menawi Prabu Kurupati sak turun-turunipun badhe kecelan kamukten klebet piyambakipun inggih ajrih menawi kecelan kelenggan sinuwun. Ora ten inggih lajeng sinten menawi menung sing pangawas setan kula wau. Sinuwun menawi kula matur prasaja mesti wonten tiyang muring. Namung boten dados menapa Sresti wau sampun kula niati. Sang Prabala Dewa negari Ngastina menika mboten wonten menungsa ing pengawak setan tutukipun kebak racun namung setunggal menika Patih Sengkuni. Wah kepareten iki kok. Raguto apa dene Sira Prabowo kula nyuwun wonten dawuh sinuwun nun kula sinuwun sira padha nyumurupi dhewe lelakon kang dumadine pasewakan iki mau semono kejujuran ing perawan sapa siti ngaturake bab tumindake Patih Sengkuni sing dikatake mau bener kabeh Raguto ih lakar kaluhuran sinuwun. Estunipun sedaya inggih sampun mangertosi dumateng kejulikanipun Patih Sengkuni kok sinuwun. Namung menika wau sinuwun ngawangga sang pasukan teka lajeng wani nglandhang dumateng kawan sapa siti sinuwun. Lah ana nggon kene iki Praguta Yayi Basukarna ninggal marang wataking Tata Krama. Kula nok niki ninggal marang wantune dadi tamu. Luwe-luwe iki ana pasiwakan Praguta. Wis cetha yen Basukarna ora bisa ngreksa marang asmaning Prabu Baladewa lan ngentengake marang beboting pasiwakan Mandura Praguta. Inggih sinulakar kaluhuran. Lajeng parang patuku sinun kados pundi kula sumadhong dawuh. Lho. Praguta lan Prabowo wonten timbalan nun kula. Ngulatana kang padha padudon kae. Yang sekirane bakal dadi Pak Bonto Yudo pada buraan soko Laten Manduro negara kurang itu dijak-jakan karo para menungso kang rawuh marang Tata Krama kuwi kula nok-nok nyringi sinuwun terwaca sabda iki sinuwun kepareng kula nyuwun pamit matur sowanen Kanjeng sinuwun kula nyuwun pamit Kanjeng sinuwun ya Prabu Prabowo duga-duga digawa ngati-ati aja kong sigeri mongso bodoh nggon murmuk semarang kuncaning sune Raguto blonok pon nuningi saken dawuh. sang noto kundur hanget datang tindaknya lengkah-lengkah leresi ngong lupo kahaya poro padoyo simpi yang ngambil lupa cara nokta dhumateng Ibu Rosiati keparing lajengaken mijil cengkok duplak sedaya kemawon Bu Rosiati. Monggo Bu. Yang kowe kabeh bisa njogo asmane kula warga jenengku lan jenengmu sing wis arum lan kuncara mau aja nganti kecipratan banyu reget sing mestine ora perlu kedadeyan ya nggih. Iya mak hooh. Aku wis ikrar juning batinku kok yum sing surasane mengkene kanthi niat suci temu sing ati aku tansah budidaya aja nganti pecah ing reh kerukunanku marang sapa wae luwe-luwe marang sedulur ya yung syukur ngger yen pancen wis eneng mawai tukang tulus saka batinmu kanthi kowe ngucap ngono mau umurku tambah dawa kok nduk tambah berkah muga-muga Gusti Allah nyipta jagat tasan nuntun marang keluargane dhewe iki ya nduk manunggal marang sedulur tanpa beda kaya manunggaling pangarsaning gudang karo lan kabeh para karyawane ya nduk lare batin tetunggalan lare batin padha ngrumeksa marang asmaning pabrik rokok PT Gudang Garam TBK iki luwe-luwe iki wis ngancik yuswa 53 taun ya yung ayo padha dudung muga-muga pabrik rokok PT Gudang Garam TBK kuncara anjaying bawoning selawase ya mak. Amin. Kabeh padha bisa ngreksa. Kabeh bisa njaga murid saya arum asmaning PT Gudang Garam TBK iki. Iya nggih, heeh. Kaya sing wis-wis sawegir hari jadi utawa dumadining PT Gudang Garam TBK saben tanggal 2 Juni awake dhewe sak kanca sebo sowan mrene ya nduk. Iya ya heeh. Lan aku ya niteni kok nduk. Bola-bali sowan marang PT Gudang Garam TBK kuwi mesti entuk lakon anyar nggih aku seneng atiku. Ora beda bengi iki ya yung. Kepara nyata nduk heeh. Iki kanthi ira-iraan wisanggeni maneges peparing lakon saka Pak Bambang lan Dik Agus mengono. Muga lancar lakuning carita iki ya mak. Wong nyatane kebak pitutur lan kebak falsafah. Bener nggih heeh. Kejaba iki nimbali awake dhewe sak kanca uga pareng nimbali para kadang bintang tamu para kadang pelawak kepara nyoton dulu sapa sing suwan bengi iki yung panjenenganing Kamas Sumarbagyo alias Garing saka wayang wong Ngesti Pandhawa Semarang sing kaping pindho yaiku Mas Bagong saka Ambarawa Laladan Jawa Tengah. Menggono yung Petruk iki ora enek. Engko rak nusul, Nduk. Adate Petruk iki sok ora keri sok nggawa kentongan. Jantan Petruk terus nyusul mrene. Ngono ya, yung. Mbok ayo Mas Garing karo Mas Bagong diaturi munggah marang panggung kene. Dipethuk para layar ya, Nduk. Iya, karepen saya srigak dipethuk para layar. Monggo. Oh, katon oleh podo giyak. Iya, oleh mbekso ketok podo gembira. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Wilujeng dalu Mas Bagong. Wilujeng dalu Bule. Wah, Bagong saya ndak lemu ya, Nduk. Nggih, ning kene kuwe gulane mundhak. Ya disudo dhewe piye carane? Sampun yang tasih ajek niku. Wong jane iki gampang lho. Piye? Angger gula munggah kuwi gampang. Tambane piye? Laporan bulog. Bulog? Nggih. Terus engko angger dene anake operasi pasar gula mudun. Iki penyakit dudu dagangan. Oh, sakit gula iki sakit. Lah kira gula sing didol ning pasaran kae. Duh. Oh, nggih semangat. Ditimbali mriki malih kok, Mas. Lah nggih. Ya alhamdulillah sehat. Nyarengi ulang tahunipun Gudang Garam ingkang kaping 53 nggih. Leres. Wah, Jan. Mas Bagong. Dalem. Kita rak duwe tembang perahu layar to nggih. Ning cakepane beda. Nggih. Mugi-mugi mawon menika tontonan saged kenging kangge tuntunan. Ngaten nggih. Ugi kenging kangge tatanan saha saged kangge tuladan. Tembang perahu layar kala wau kangge dolanan nggih sae, kangge pitutur pitutur didik putra-putra nggih sae sanget. Nggon ngendi? Lho, kata-katane saged dipun ganti. Oh, saire. Saire. Upamane pripun? Ya kanca padha ndidik putra, anggula wentah babakan agama. Supaya sok ben ra duraka, putra-putrine ing tembe dewasa. Eling putra iku amanah. Mula ayo sregep ngibadah ora jemu-jemu karo golek ngelmu ngilangake kebodohan iku pancen angel dik suwe mangsane uriping donya ora sak lawase prayogane yun didik putrone dene salah bener gumantung didikane. Surasane becik iki Mas Gareng. Nggih, wah wong adik kula niku prigel lan kendamel kalimat. Nggih, nggih, nggih. Isine wiwit pucuk nganti bongkot niku saene nggih niku mung teori. Kemung teori. Praktike anake nggih mawut. Apa ya to, Gong? Nggih, anak kula niku lak kumpulane nggih anake Gareng niki. Oh, sak rombongan. Lah kowe didik anak ya padha-padha kleru aku. Jane iki awake dhewe anake iki ya normal kabeh bareng kumpul karo anake Pak Anom. Wela iki. Bayu kuwi dridise ra umum kok. Cilike Bayu kuwi sing biyen iki aku melu ngomong. Kok maki men. Biyen iki mbiyek dridise ra umum, tau esuk-esuk iki nyolong pruntil kok. Tak seneni. Hei, kowe putrane Pak Anom yo esuk-esuk kok nyolong pruntil. Jaga asmane sing kepo. Tak kandhake bapakmu kapok. Bapakmu ki engko nek nganti engko rawuh rene engko iso nyeneni kowe lho. Aku lak nyeneni karo Bayu. Lah kok jawab? Lah niku bapak menek teng dhuwur rek ngono ki. Malah seneng dhuwur. Jaman biyen kompak lho nggih kula alhamdulillah kula apike putra menika gumantung saking didikan kala wau Bule nggih saka lingkungan ora beda Gudang Garam kuwi apike majune kuwi ya mergo diatur lho lah iya ngono nganti 53 taun ya apa ora wis ampuh 53 iki donga lho iki donga li iki tegese semoga semakin lipat ganda keberuntungannya. Li. Ma maju dalam pasaran, sukses dalam harapan. Ma. Ti tiap setahun sekali pasti wayangan. Alhamdulillah. Ga. Gayeng marem malam ini nanggap dalang Ki Haji Anom Suroto dan Mas Bayu ditanggung rame meruyek meriah dan nanti akan mendapat satu kali main gratis orang bayar ning le nanggap nek pun ping 89 ya. Ya donga. Donga kakean ngopo? Lengganan piye? Ya lengganan-lengganan ora sah ngenteni mengko lak ya mudhun dhewe. Donga ki ya sing apik. Contone. Lho kok ndadak kanggo contohe beras kok piye? Ya ditu. Wong donga ki ora sah diucapke ning ati luwih mentes. Gudang garam yang ke-53. Nah, ngono yang disesuaikan karo kahanan bengi iki gudang garam ki pas. Piye? Karo kahanan pabrik gudang garam nuwun sewu le, Mak. Nggih. Otak-atik gatok. Terus pundi? Lah empat suku kata gudang garam. Gu guyub rukun karyawane wiwit pucuk nganti ngisor. Gu. Nah. Dang dang danunipun lumadi wonten masyarakat sampun 53 taun. Ga gawe senenge karyawan khususe lan masyarakat Kediri umume bengi iki nanggap wayang kanthi dalang Ki Haji Anom Suroto lan Ki Bayu Aji. Sing pungkasan apa? Ram. Rame kahanane mergo ana Gareng Semarang. Lak bagonge mboten katut rombongan. Lah aku melu sapa iki? Mbah hitungane kisruh kok pokoke kowe. Ya aja kemang ngedeg-degi. Aja. Yo kowe itu kowe melu dalang liya kono lho. Kita kenal loro kok ora gelem rukun to iki. Oh iya. Wong jenengane tontonan dadi tuntunan lan donga. Iki gek klambi iki ndongake tek. Oh ndongake apa? Donga warna oren-oren menika ndongake para sedaya pamirsa oren muga-muga rezekine ora leren. Oren. Oren. Para pesinden ingkang ngagem warna ungu. Ungu tegese tangi. Muga-muga ke depan PT Gudang Garam semakin bangun utawa saya tangi dengan harapan hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Kuwi sing ungu. Loh, sing nganggo ijo. Ijo. Ijo lambang kemakmuran. Semoga PT Gudang Garam semakin makmur menyejahterakan masyarakat. Kowe tak gawe ndubar rambimu kowe. Iya. Iki biru. Biru, biru gambarake antarane karyawan ngisor karo dhuwur biru bisa rukun kabeh terus tentrem, lancar biru. Iki wungu terong modiar kowe saiki. Wungu terong ya wungu ki, Mas. Ora nganggo terong kok. Ana terong tulung jelasno. Ora iso wong sing tukang menter kowe kok. Ora ana wungu ya wungu. Saiki yen yoga iki. Yoga nganggo abu-abu. Iki nek cara iki cara dene iki coklat, coklat nom. Coklat iki ya donga. Bose kok ngene kok coklat iki matamu iki piye to? Coklat tuwa ana iki coklat nom. Kowe iki buta warna kuwi. Iki warnane apa? Iki kopi mik. Nah. Iki yoga-yoga nganggo klambi seragam warna kopi mik. Mik. Mik. Pancen duwene ya mung kuwi ya. Ya ora kok duwene kok kuwi. Donga. Sing ngagem nganggem sinjang coklat ndongake muga-muga PT Gudang Garam produk Gudang Garam coklat selalu cocok dan melekat di hati masyarakat. Ngono lho. Donga kok niku ora ate gathuk kok. Bengi iki mletik mripatmu. Oh, pikirane tak mripate. Pikirane mletik jan wis tan cucuk aku. Oh, kula kale gareng niki kula ketok-ketokke kok. Oh nggih. Ngen kepinteran wiwit cilik nganti gedhe kula niku dadi bakong niku sik kula sing kula tiru nggih gareng niki. Ora sah ngono kok ndak ditiru aku sombong. Ora SD, SMP, SMA gareng niki mboten nate. Oh nunggak dereng nate kok bulik. Oh nggih. SMA niku pelajaran apa-apa dipangan kali gareng niki. Sok pintere. IPS niku wonten SMA rumiyin wah oh, dipangan saking pintere. Ora sah kan kula niki. Kok dikira aku pamer le. IPA niku lho pelajaran IPA. IPA nggih. Dipangan kali gareng niki saking pangan. Nggih. Saking pintere. Ampun mele kok IPS IPA IP kula mon kula pangan apa. Ora sah pamer wong yen aku pinter iki ora gareng bodoh iki. Kok senengane kok gawe curiga. Ora kena nesu. Curigae kok dicurigoi piye to? Lah arep sekolah aku. Ngopo kok? Ayo biasa to. Wong aku jenenge wong pinter kowe ngejak apa wae tak tataki. Sok sapa sing njupuk barang dudu hake? Pak polisi wis njaga nang jaba. Loh, yen aku ki ora nyolong jupuk lah terus gaweane Pak Polisi ki apa? Aku kok kaya putune Sengkuni ya. Jan nggih, matur sembah nuwun dipun timbali malih Rama. Injih. Niki pancen nglipur karyawan gudang garam lan masyarakat Kediri. Mulih cangek wau nyekar nganggo mijil. Mijil nggih. Kula kali gareng kan nembang mboten niki. Lah nggih ta ora mung ngomong ya nembang. Nembang. Nembang no. Mulih cangek nggawa mijil. Nek kula ngangge tembange sing biasa kemawon, sing rada gaul. Cucak rawa. Waduh. Cucak rawa? Nggih. Mboten ngangge musik men saged kok. Cepi garingan cepi Mas. Garingan nggih. Ninggih kula nggih enten sing rewangi nggih nek kula ijen nggih mesake lambe kula nyuwun sewu. Diwangi ya, Rek. Lonjo ditampa dhewe kok gawean kon ngewangi. Lonjone mbok gawake kok. Nonone iki malam ini malam yang bahagia. Bapak ibu kumpul bersama-sama di gudang garam ini tempatnya. Ulang tahun keperluannya. Yes. Seliramu penjenengan. Aku kowe. Iki aku yang melu nyambut jeng. Iya, didongake ta. Saya doakan bapak ibu sekalian. Semoga semua tidak ada halangan. Selalu dalam lindungan Tuhan. Diberi rezeki serta kesehatan. Tak dongake penonton sing tindak merene. Mugo-mugo tambah rezekine. Sing ra gelem nonton menyang kene tak dongake tambah anake. Donga sing apik kok ya. Iki ya donga apik wong anakku ya rezeki kok. Yen Mas Gareng dadi dagelan gaweane ning panggung hiburan. Bayarane jare rada lumayan. Turahane nggo tuku mobil sedan. Waduh. Bayarane iki pira kok? Turahan kok nggo tuku mobil sedan iki? Alah mobil plastik sing digeret benang lho. Ana maneh sing ngarani dagel. Munggah panggung aku wis kendel. Ana penonton guyune kepingkel-pingkel. Bareng mudun panggung raiku diduplak sambel. Kapo. Angel golek kok al iki lho. Intere. Ana maneh sing ngarani lawak. Bayarane kok ora mudak-mudak. Tanggung jawab. Mulane awan isih nyambi tukang becak. Turane nggo nambake boroke bapak. Kowe gawe pucuk sing ngegongi iki lho. Kowe ngedotok. Menuku irkoso. Paling seneng yen dadi pegawe, gaweane ringan tur akeh duwite. Anak loro bisa tutup sekolahe, iku kena kanggo conto tangga teparone. Contoh. Aku ngono anake wong ora duwe. Tanggane nuntun nunda, aku mung nuntun cempe. Tanggane mangan iwak, aku mung mangan tempe. Tanggane mangan ndok, aku mangan ndokku dhewe. Ki jenengane apa ora ana ndok liya, ndok pitik, ndok bebek iso ndokku dhewe. Hukum ekonomi le. Ndok sing didol ning warung kae yen wis tak tuku dadi hake sapa? Lah dadi hakku berarti kuwi ndokku. Ngono hukum ekonomi lek ora tau kuliah kowe. Ora ndok pite. Ora ya wis dadi ndokku. Tertib lalu lintas. Malih napa sampun, Bule? Monggo. Monggo, monggo Mas. Akatur sedaya ingkang nitih kendaraan. Ampun ngantos sami kebut-kebutan sebab mangke saged kecelakaan. Kurang bejone kathah ingkang dados korban. Korban cilaka pancen akeh banget. Wong sing nyopir dos sami boten nenget. Pak polisi sing ngatur nganti mumet mergo kono kene dalane padha macet. Tak pangan le kowe. Pinter. Iki terus aku. Iya no, ayo. Nek wis macet kabeh dadi kapiran, sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran, sing pegawe telat tindak kantoran, bareng sing bakul tahu nganti gugup rakatrohan. Gugup selakli arep mirsani wayang. Terus kake kowe tekan gon rakatrohan. Tekan iki mau. Rakatrohan. Lagu apa ngurusi katok barang iki? Rakatoan nyang pasar dadi rame, wong bakul tahu kok suwek jari Wektu ngadek ora ketok suwek bareng digondodok nganti ketok tahu Apa? Gak, ora jigenake kok iso ketok tahu Lah bakul tahu dong. Bakul tahu. Oh. Bakul tahu ketok tahu lumrah apa bakul tahu ketok gethuke. Kowe gawe ngarep enak le mangan kuwi nganti plempoken. Makanya kita selalu bersyukur. Bersyukur apa? Lho, ditimbali mriki to nek bersyukur. Lho, iki dibersyukur. Kunci sukses kenapa pabrik gudang garam selalu ke depan selalu sukses? Kamu harus tahu, paling tidak kunci sukses itu yang bagaimana tolong dibeberke. Wis rumang saku sing arep nerangke iki kowe iki mau iki. Lho boleh mbok lemparke aku meneh to. Sing idune rada tuwa ki nek aku ora kowe tuwa kowe ngono lho. Masyaallah. Kunci sukses itu yang bagaimana? Iki aku meneh iki. Iya. Nyuwun tulung panjenengan jlentrehaken Rama. Aku ora sambung dhewe pelawak. Ye, iki dalang bijaksana ngene. Lho la iya, anggere jatahe pelawak ora gelem. Ana lho dalang sing melu dagel ki ana. Sopo? Tentakane terus cendak umure sopian ga aku walik tau urun okay. Rembuk ki podo karo urun dungo kunci sukses ki sing kepiye kunci sukses hidup di dunia maya ini dalam pekerjaan apapun maya pada ini harus memegang kunci sukses 7T wah 7T 7T Romo 7T no antawisipun setunggal T1 tujuan orang hidup tanpa tujuan ibarat layang-layang putus dari benangnya lho kliar kabung kalingan tanpa ngerti arahe tujuan T sing pisan T pindho teken teken T sing kaping telu tekun sing kaping papat temen sing kaping lima terampil sing ping enem takwa sing pungkasan bakale tekan ning yen T7 kuwi kok ora tekan-tekan ya T9. Apa tambah loro? Nggih. Kudu T9 trima takdir. Mergo tiyang urip kuwi mboten trima takdir bakale uripe T10. Napa niku? Tele-tele. Sing jatahe gur 1000 kok njaluke 10000 akhire menghalalkan jalan yang salah. Tumindak contohnya korupsi nyolong jupuk akhirnya ya tele-tele tenan uripe. Kuwi miturut pinemumu. Heeh. Oh nek kunci sukses iki miturut pinemune dhewe lho. Nek cara aku dongaku. Kowe ya dhewe penemu ta? Sing tak gawe patokan niku namung dina bule. Dina. Nggih, dina wiwit Senin ngantos Minggu niku kenging kangge kunci kesuksesan apa meliting rumah tangga niku nggih sae. Nggih. Pripun wangane pripun? Wiwit Senin menika. Senin menika jarwa dosoke aja bosen karo nenunen. Yen ana pitutur luhur sing luwih apik saka piyai sing luwih pinter wajib diestokke, diderekke. Senin aja bosen karo nenunen. Waduh, saploke kumpul Pak Mansur iki lho jan. Nggih. Selasa. Selasa selakno ngamal karo sapa-sapa tiyang gesang ing alam donya menika kuncine namung kalih ibadah, kalih ngibadah. Selasa Rebo krepo sinau ben ra bodho ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina wong sinau niku mboten enten batese kuwi Rebo Rebo Kemis Kemis weh becik mingkem timbangane Lamis sedikit bicara banyak kerja Kemis Jumat Jumat jumbono marang atimu yang di kekarapan lah cocok karo atimu aja diteruskan ndak marake sutres kuwi Jumat stres kok sutres stres Jumat Jumat Jumadi Jumadi jenengku Sabtu Sabtu insapa barang sing wis kewetu menungsa urip kanggonan luput lan lali wajib apura apuronan Sabtu insapa barang sing wis kewetu Minggu. Minggu di kota Galabang Prai. Wis tak bacok tenan iki. Dinteni piyai sakmenake kok terus Prai lho. Minggu minggira barang sing ala gunakno barang sing apik. Ngono. Waduh jan niki wis wis ora ora rugi ya. Lah nggih ngatasé dina tegepi tutur nggih. Nggih pancen-pancen nggih niki nggih repot-repote otak atike para sedulur Rama. Nggih. Dadi ora ana eleke to. Eh perkara are diagem nggih monggo. Eh mboten diagem nggih monggo ngaten. Ning gak jare tuntunan. Lha nggih. Ngono ta. Wong sing diadep Bapak Dalang Debok niku nggih donga pitutur apik niku. Tekan Debok. Nggih, Debok. Deboke ngopo? Debok cabe di anu tegese pripun Debok niku pripun? Debok niku nggambarake tiang rumah tangga, tiang kakung kalih tiang istri. Debok cek kuwi lanang, bok niku wedok. Dadi nek wong lanang wis deg, wong wedok kudu lek ndang bok ngono. Lah, kuwi yen wong lanang liya. Heeh. Ya yen kowe apa ya isih deg. Gandeng gula ya ora iso. Wong kok tegese deg iki sebagai laki-laki kepala rumah tangga, memberilah contoh yang baik, yang positif. Bok kuwi wong wedok kuwi tur wuri lakune wong lanang. Yen wong lanang ki lakune genah, wong wedok melu ngetutake ngono lho. Tibone rada nglepeh. Lah kaya kowe iki kok ngandani bojomu kaya iso dadi sulaya kabeh. Anakmu ki pira kok iso ora dadi? Lah nek apa tak iso ngono. Lah kene iki Mang Cupi Mang Yun pirsa kali gareng iki. Pripun Mas Gareng? Anakmu ki pira? Wis marai Pak Anom pirsa ngene iki lho. Lho ya ora, kercane ngertos. Beliau itu sudah tidak tahu, wis ora pirsa kok ndak diomong-omongke. Anakmu ana pira? Ana loro. Lanang apa wedok? Wedok. Ah jenenge? Kok rasa diomongke ya gen perso gen perso Pak ini urusan rumah tangga kok lho kejujuran kejujuran nggih kejujuran barangkali mangke saged memberi solusi nggih Rama terus anak kula kalih niku mboten rukun ora rukun nggih lan permasalahane apa ora alah biasa wong naminipun cewek nggih barepe jenenge sinten to si Nini oh, sing nomor kali Nunu rebutan cowok. Oh, malah anger-anger cowok rono mriku niku anger apel niku wong ayune-ayu nini, pinter-pinter nini, anger wong lanang mriku niku sing goleki mboten ninike, nunuke. Oh. Anger ngono, gureng ngono takon Pak, nunuke enten. Lho, bocah iki kok sing digoleki nunuke wae. Lah nini ngopo aku? Kene nunu iki nek yane iki wis turu opo jek melek iki? Ya sok-sok sing melek. Aku tak melu goleki aku. Engko ponakane dhewe kok. Lah wong wong ya iki lho. Niki kangge conto. Ngatur anak loro we repote kok ngono. Lah gudang garam kuwi ngatur berapa ribu pegawe? Berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu pegawe saged tumarata? Nggih. Sila ketiga keadilan. Nah, persatuan ini pun kejogo, sila kelimane keadilane ya dijogo. Apa-apa ditempuh dengan sila keempat musyawarah. Betul. Mergo para pinisepuh gudang garam tansah memanusiakan pegawai tegese sila kedua. Mergo miturut anjuraning agama harus saling menghormati antar sesama manusia sila pertama. Betul. Mula dengan 5-3, 5-3 digunggung 8. 8. Iki saka tembung dengan landasan Pancasila gudang garam menjalankan semua programnya. Niku mula kabeh ke kecakup niku Rama. Leres-leres nggih. Nggih, sithik-sithik menika sekedhik kangge selanan sesendon bule. Nggih, leres-leres. Guyon maton kok. Sindenipun kok wonten ingkang lemu menika. Saketipun tepangaken setunggal keparang mundut pirsa piyambak monggo. Kuwi nggo conto rokok jumbo. Sing pojok dhewe kae. Kae cara wah. Cara wah, cara cara woh-wohang. Mriki asmanipun Mbak Endah Laras. Mbak Endah Laras. Mbak Mbak Endah Laras. Niki to piyayine. Nyanyi kondang kuwi anger mlaku ngono goyangane 7,5 skala Richter. Ada kayak gempa karo luk kowe geter kuwi awake jan marem. Kaya bakalan beduk. Bakalan beduk kuwi lho kelemen lho. Niki pancen dipun timbali khusus iki Mbak Indalaras. Pancen kurang genep nek ora ditambahi putri siji. Nggih, Laras. Prayoginipun monggo nduk. Ndek Indalaras monggo kempal Mas Gareng Mas Bagong mriki monggo. Nah, iki Mataraman coy. Jatahipun panjenengan wonten mriki. Dipun papak rawuhipun Mbak Indalaras kalih Mas Gareng. Garing kuat apa orang sing ngangkat karo sing diangkat gedhi sing diangkat ki aku kok bareng karo garing karo Mbak Indalaras kok njur mbayangake kaya tahu karo lombok ngopo Mbak Indalaras tahune kowe lomboke malah tumpang mak blus kowe ora samrekenyek karo Wilujeng dalu Mbak Indalaras Wilujeng dalu Mbak Cangik dalam Mbak Limbuk nggih. Terima kasih kepareng derek ngombyongi dalem menika nggih Mbak Indahlaras. Nggih, malah dalem ingkang matur nuwun menika kok dalem kok pun timbali kalian gudang garam menika. Nggih. Wah menawi mengke sabibaripun ringgitan nggih dipun ginakaken. Malah keleresan matur nuwun sanget. Kangge bendung kali Brantas. Apa ana yuyu rumpung apa? Oh, ya sia-sia ngono. Aku mbok padake anu apa jenenge kuwi sing di pasir sing nggon semen arep apa jenenge? Pasir sing diadai sak kae nggo mendung kali kan. Ora, ya mung iki mau wis ana sing ngendika. Heeh. Yen gelem digawe ganjel kulkas. Mas, permintaan dari Mas Gareng, Mas sapa jenenge Mas Bagong tidak ada artinya karena aku ki wis esuk-esuk ditimbali Pak Dekarwo Gubernur Jawa Timur. Loh. Tenane. Tenan, sesuk-esuk aku budhal. Ning Jawa Timur timbalan langsung karo gubernur. Rumah sammu iki kene iki Jawa Barat kok. Kene Jawa Timur. Lah wis budhal ya. Ning aku ki ning Surabaya. Khususnya Kabupaten Sidoarjo. Kanggo opo nru? Nyumpel lumpur Lapindo. Malah. Sisan aku timbalan. Kuwi disumpel ya Dalaras ora mandek malah netes. Kowe kene. Kok iso tak aku kono kowe kene. Tak dupak tenan lho kowe. Aku sing kono. Kono-kono urut tuwa. Niki ilmu do lemu. Lemu-lemu ngerti sopan sithik lah apa to? Ketemu dudal dudul. Aku kono. Kowe iso iki Pak Anom, derek Pak Anom kudu ngerti sopan. Sing sopan ngono lho. Ora sembrono karo wong tuwa kok dudal dudul. Gablek. Ah sumpah aku ora nyurung kok. Iki mau. Ora nyurung. Surungan. Malah nggih, Mas. Nderek bingah menika bertepatan dengan ulang tahun Gudang Garam. Gudang Garam. Congratulations for 63 anniversary. 53 anniversary Gudang Garam. I hope that will be success and better in the future. God bless you. You. Together. Together. Yang artinya selamat kepada atas ulang tahun yang ke-53 pabrik Gudang Garam. Semoga ke depan bisa lebih bagus, lebih amin. Sukses. Amin. Amin. Amin. Kuwi basa Inggris. Bahasa Inggris. Mas Gareng basa Jepang. Barca Jepang kok ya? Inggris Jepang. Inggris Jepang. Ora to yo. Sugrolo. Nenyek kowe. Nenyek kowe. Sesek lho, apa enek basa Jepang iki kegorono tomo kok horo to yo. Sukurono. Basa Jepang iki sih. penonton wis percaya kowe protes ngetokke aku ngarang ngene iki yo. Pare konangan yen ngarang mergo kowe protes. Oh nek aku meneng bae mau penonton dadi ra ngerti. Ayo. Yang artinya. Yang artinya. Yang artinya. Oh, Jepang iki ora ono artine. Ora ono kok. Lu ngomong iki pokoke tegese piye? Ah, sing ngerti ya sing ngomong dhewe kok. Oh. Wong Jepang iki basa Jepang arep saiki arep nibo ra sida basa Jepang iki. Apa kuwi? Tujuh nang tak godogi. Apa? Arep nibo ra sida. Tujuh nang tak godogi. Tujuh nang tak godogi. Basa Jepang. Eh, alah-alah iki basane kere ya ngono kuwi. Nggih, kawula badhe tepangan kalian warga Kediri kanthi dandang kula. Nggih. Nyuwun tulung Pak D dindinganipun. Pelek napa slendro. Slendro sanga kemawon. Jan Pak D iki lho. Eh maju-maju. Maju rene, Mas. Rangkul endah iki ora nyandak-nyandak. Kok ora nyandak? Gegeden body. Kaya ngene iki lho, Mas. Wingi tau kewirangan. Apa? Nong kali katoke jero keri ditemu bocah. Lah kok dijahitake kok dadi jaket telu. Iki kaya kaya ngono lho. Aku merotek sini aku. Bagong. Kenalaken nami kula niki Endah Laras saking kita Salak. Sing bodi awake jabang bayi kok rasa sombong kok ngene kok bodi. Bodi iki apa to? Amba tergedi. Oh, jebebeh. Eh, ora jebebeh. Kayak kene iki diarani semok ya kaya ngene iki. Jarane Mas Mangun semok. Mangun digagas. Mangun weruh gome gandrung kok. Aja kaya ngono lho. Wajahnya mirip. Wajahnya Mas Mangun ki mirip. Mirip apa? Mantan pacarku pas SD. Remek. Kondang sing paling ayu awak lemu sajak ngangeni lemu kok ngangen. Ngangeni masyarakat jak ngewangi ngeratake dalan iki lho. Dek kaya setom. Eh kok apa mbek lho. Dikira aku setom. Sio. Sinten badhe kenalan? Ra. Kose tak aku ki agek ning kene pisane kok, Mbok. Oh, sing mbok tawani sing mesane. Lah iya. Sinten badhe kenalan? Mboten bakal ketun. Yo, ora bakal ketun wong. Iki wong sugih kok. Wong nang panggung kuwi nggo handphone kok, belum nggo handphone. Endi to? Iki mburi. Goblokmu. Iki daging. Iki puno. Ngerti ku handphone. Ngawur lho. Daging turah. Mboten bakal ketun. Usum udan ngirit kemulan. Aduh. Sopo gelem dadi bojoku ra rugi mesti tahan bantingan. Siji sing kula boten cocok. Napa? Usum udan ngirit kemulan. Kan anget, Mas. Anget, angete anget ning sesuk terus loro asma. Dadi bleki sak meneh gedene iki. Tahu duwe anak-anake cilik iki loro pilek terus kok. Ngapa? Keblebekeng. Keblebekeng kok keblebekeng. Ije pendawi menopo Mbak Cange. Menika wonten nawala kata sangat ingin kula tampi menapa Mbak Endah. Ije kula wasmu kula setunggal. Ije katur Bu Cange seladik bayu di tempat. Nyuwun lelagon sapu tangan. Mugi-mugi Pak Anom lan sedaya kru tansah dipun paringi ana sehat waras panjang yuswa. Amin. Amin. Saking kula Bapak Ali utawi tukang sepatu ngadiloyo ngadiliwih Kediri. Matur nuwun. Sapu tangan Mbak Endah. Nggih. Monggo dipun garap kali rambahan sak rambahan sulis Mbak Endah sak rambahan kur. Oh nggih. Monggo. Sapu tangan nek mboten saged ngganti sampu duk ya kena ngono. Samono ki ora sapu tangan kudune. Eh, kae arep nang ndi malah kae? Eh, ya sapu tangan ora apal ya lagune ganti ora sapu tangan, spray. Oh, sapu tangan ki pancen wis suwe ra tau metu. Nggih, sampun dangu mboten nate medal, mboten kesupen. Dangu mboten medal dadi kesupen pun limrah. Tidak masalah, Mas. Mboten masalah. Aku sithik-sithik ya iso kuwi. Sapu tangan penek no blimbing kuwi. Sing piye ta? Dudu. Kuwi konangan sing gawe engko. Monggo para kadang kok peraturaken sapu tangan. Sapu tangan. Pelok barang yo. Saking Mbak Enda Laras. Catot. pun katur menika Mbak Endah. Sapu tangan menika yasanipun Suwargiki Narsabda ing Semarang. Nggih. Menika lelagon pun dangu mboten nate pun. Leres Mas Bagong. Wah, tasih nglangut sae. Inggih. Menika mumpung isih pilek barang nggih Mas Gareng, Mbak Endah, Mas Bagong. Nggih. Kagem Pak Dianom Surata ing panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses kagem PT Gudang Garam TBK. Semoga tetap sukses dan jaya. Amin. Nuwun lelagon selak ing janji Pak D dipun bawani. Oh inggih. Mohon dipun dadosaken. Oh inggih. Cekap semanten atur kawula Pak D, matur sembah nuwun ing kathah. Wassalam. Saking kula Aditya Kurniawan Bagaskara ing Kepatian Tulungagung. Sugeng wungon. Tulungagung rawuh dhateng Kediri. Luruk menika. Silak ing janji. Monggo para kadang irama seger penaturaken. Engkang nyekar sinten? Kur padha saged sareng-sareng. Dayeng monggo. Silak ing janji. Gun sila ing janji Mas Gareng, Mbak Endah sama Mas Bagong. Engkang kripto sinten bulek? Menika awan-awan garapun porkon sabdi piyambak Mas Bagong. Luar biasa. Dikiwi rakyat tangkep piye-piye nderek biasa. Dikiwi rakyat tangkep piye-piye nderek udu marang kesenian Jawi. Made in sendiri. Mas campur sari kuwi durung afdol nek urung nembang kuwi lho jenenge pepeling. Apa meneh ning daerah Jawa Timur ki mesti kudu eneng kuwi garapane Abdi juga. Oh, sing ngate ya Pak Anom. Nggih, panjenenganipun Pak Anom. Pepeling. Oh, kuwi pedak biar metu pedak session metu pedak acara metu. Malah nate pun kagem lomba nggih Pak Anom nggih. Nggih. Pepeling menika. Menika wonten Waranggono ing Tasik Timur. Nggih. Nggih, menika Genduk Mega. Nggih. Wah, menika aset Kediri menika. Leres. Mega, Tasik Timur menika ingkang sampun wonten barat. Oh niku. Saya gedhi so gedhi so mega ya kaya ngene iki bangane. Ora lho Mas, aku mbiyen iki prawane iki cilik lho Mas. Kok iso kaya ngono. Kaya pokoke cilik kaya ngono kuwi. Kok iso dadi gedine kok ngene kok bojo. Ngene sak ploke duwe bojo. Apa bojomu iki kompresor? Lah ya ndak bengi dikompo terus. Kuwi ngenane iki bar seko campur sari, nyegat montor nang pinggir dalan ora ana lak terus ngantuk keturun. Lah kok ndelalah sedelo ki ana unda kebanan. Lah kok nututi ditambalke mrono. Ha kuwi ndarani kompresor kuwi. Nyek. Wong padha lemune nek ya. Genduk Mega. Tem. Waduh. Wes. Iki kita kaya cilik-cilikane Bu kanu sing kutut manggung weton yo. Kanu tasih kerja napa pun sekolah, Nduk. Kewalik kuwi bocah. Kewalik. Ilatmu nyabang kuwi. Tasih sekolah napa sampun kerja? Engko wale saongko kuwi. Nggih, sampun sekolah. Loh, le jawab. Le jawab ya malah kaya kualik. Ha kaya menyesuaikan le takon wong edan kok jawabe ya cara wong edan. Oh. Saiki kelas piro wong ayu? Sakniki pun badhe SMP, Budin. Kelas piro? Badhe SMP iki tegese saiki wis kelas lulus ya? Nggih. Lulus. Piye nilaine nggih wingi apik ora? Nggih. Nggih ngoten niku lah. Hei. Kok gene niku lagi? Supaya aja